Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da amma ba'd. Ikhwani hafidhani wa hafidhakumullah, alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pelajaran kita setelah pada pertemuan sebelumnya kita membaca mukaddimah dari syarih dan al-muqaddimat, beberapa poin penting yang berkaitan dengan ilmu nahwu. Karena tidak ada murojaah lisan dalam setiap pertemuan kita, maka saya harapkan antum murojaah pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari. Kita masuk syarah terhadap matan al-Ajurmiyah, yaitu At-Tuhfatus Saniyah. Qala syarih, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa huwa Abu Abdillah Muhammad ibn Dawud As-Sinhajiyu al-ma'rufu bibni Ajuruma al-mauludu fi sanat isnataini wa sil'ina wa sitti mi'atin al-mutawaffa fi sanat salasin wa isina والسبعمائة من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Berkata al-musannif, nulis matan al-Ajurmiyah, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji, yang dikenal dengan Ibnu Ajurum, sehingga matannya yang ditulis oleh beliau disebut terkenal dengan matan al-Ajurmiyah. Beliau dilahirkan pada tahun 771 Hijriah, meninggal pada tahun 672 dan meninggal pada tahun 723. Akhir pada tahun 672 dan meninggal pada tahun 723 Hijriah. Rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Kita tidak akan membaca biografinya di sini. Nah, anda bisa baca sendiri ya. Qala, berkata Ibnu Ajurum, al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini nanti yang dihafalkan. Matan al-Ajurumnya harus dihafalkan. Baik, ini modal bagi kita semua, bagi yang belajar nahwu, hendaklah memiliki modalnya adalah matan al-Ajurumiyah. Berkata Ibnu Ajurum, al-kalam adalah lafaz yang tersusun, yang memberi faedah dengan menggunakan bahasa Arab. Qala syarih, yaitu Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Aqul wa aqul li lafdhil kalami ma'nayani ahaduhuma lughawiyyun wa tsani nahwiyyun. Lafadz kalam memiliki dua makna. Yang pertama adalah makna secara lughawi, secara bahasa. Yang kedua makna secara istilah nahwu. Amal kalamu lughawiyu fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababi fa'idatun sawa'un akana lafdan am lam yakun kalqatti wal kitabati wal isyarati. Kalam secara bahasa adalah ungkapan tentang apa saja yang dihasilkan dengan sebabnya fa'idah. Sama saja apakah itu berupa lafad atau tidak berupa lafad. Seperti garis, tulisan, isyarat. Nah, itu adalah al-kalam secara bahasa. Disebutkan dalam ta'liq nomor 1, ay fi lughatil Arab. Dalam bahasa Arab, ini istilah kalam secara bahasa Arab. Berkata sahibul khulal, walakin hadha ta'rifu laisa bisafihin. Akan tapi definisi ini tidak benar. Nah, definisi ini tidak tepat. Wa innama ata bihi ba'dul mubtadi'ati liyatawassalu bihi ila nafyi sawti wal harfi an kalami rabbina jalla sya'nuhu. Definisi seperti ini, al-kalamu ibaratun amma tahsulu bisababi fa'idatun sawa'un kana akana lafdan am lam yakun kal-khati wal-kitabati wal-isyarati. Baik. Ini definisi didatangkan oleh sebagian ahli bid'ah untuk agar mereka bisa dengan definisi tadi meniadakan suara dan huruf dari kalam Rabbuna Jalla Sya'nuhu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Mereka menafikan adanya suara dan huruf dari kalam Allah. Sehingga mereka mendatangkan definisi ini. Amma al-kalam ibaratun amma tahsulu bisababi fa'idatun. Sawa'un akana lafdan am lam yakun. Al-khati wal-kitabati wal-isyarati. Wa ilaika at-ta'rif as-sahiha lil kalami lughatan. Dan ini silakan kamu ambil definisi yang benar untuk kalam secara bahasa. Qala al-Imam Ibnu Farisin rahimahullah fi kitabih Mu'jam Maqayisil Lughah. Berkata Imam Ibnu Faris rahimahullah dalam kitabnya Mu'jam Maqayisil Lughah, yadullu ala nutqin mufhimin. Kalam adalah yang menunjukkan atas ucapan yang memberikan kefahaman, yang memahamkan. Nah, takul kamu katakan kalam tuhu ukallimuhu takliman wa huwa kalimi idza kallamaka aw kallamtuhu. Intaha bitasarrufin. Kamu katakan kalam tuhu. Ya, madhi atau ukallimuhu takliman. Aku berbicara dengannya. Wa huwa kalimi idza kallamaka aw kallamtahu. Aw kallamtuhu. Aw kallamtahu. Idza kallamaka aw kallamtahu. Dan dia adalah orang yang aku ajak bicara jika dia berbicara kepadamu atau kamu berbicara kepadanya. Intaha, selesai dengan ringkas. Ini al-kalam al-lughawi, berarti menurut sahibul khulal yang tepat adalah ma yadullu ala nutqin mufhim, ucapan yang memberikan pemahaman. Kata ucapan itu berarti ada suara, ada huruf, memberikan pemahaman. Baik. Ini secara lughah. Wa amal kalamun nahwiyyu falabudda min an yajtamiya fi arba'atu umurin. Adapun kalam secara nahwu adalah yang harus terkumpul padanya empat perkara. Al-awwalu ayyakuna lafdan. Yang pertama harus berupa lafad, nanyakan datang, apa itu lafad. Kedua ayyakuna murakkaban. Yang kedua harus murakkab. Salis ayyakuna mufidan. Yang ketiga harus mufid. Warabi ayyakuna maudu'an bilwat'il arabi. Yang keempat harus menggunakan peletakan bahasa Arab. Baik, kita lihat apa itu makna lafad, murakab, mufid, dan wada. Qala wa makna kawani lafdan ayyakuna sawtan mustamilan ala ba'dil huruf hijaiyati. Nah, hendaklah yang makna kalam itu harus berupa lafad adalah hendaklah kalam itu berupa suara yang mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah. Suara yang mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah. Allati tabtadi bil alif wa tantahi bil ya. Huruf hijaiyah yaitu huruf yang diawali dengan alif dan diakhir dengan ya. Alif, ba, ta sampai ya. Wa misaluhu Ahmadu. Contohnya Ahmad. Ahmad ini lafad. Ya, ada suara, kemudian mengandung huruf hijaiyah. Hurufnya apa? Hamzah, ha, mim, dal. Ini namanya lafad. Yaktubu. Ada suara, ada huruf hijaiyahnya. Ya, kaf, ta, ba. Wasa'idun, sin, ain, ya, dal. Ada suara, ada huruf hijaiyahnya. Fa inna kulla wahidatin min hadhil kalimatis salati 'inda nutqi biha takunu sautan mustamilan ala arba'ati akhrufin hijaiyatin. Maka sungguhnya masing-masing dari tiga kata ini ketika diucapkan, nah, ketika diucapkan, nah, mengandung huruf atau empat huruf hijaiyah, ya, Ahmad, Yaktub, Sa'id, itu masing-masingnya ada huruf-huruf hijaiyahnya. Lalu kalau ada pertanyaan, apakah ada suara yang tidak mengandung huruf hijaiyah? Keluar dari definisi lafadz ini adalah suara yang tidak ada huruf hijaiyahnya. Seperti apa? Sautul mirwahah, suara kipas angin. Itu bukan lafadz. Karena dia ada suara tapi tidak mengandung huruf hijaiyah. Sautul bahaim, suara binatang. Bukanlah lafadz. Karena apa? Tidak terkandung padanya huruf hijaiyah. Wal isyaratu masalan la tusamma kalaman inda nahwiyina. Maka isyarat sebagai contoh tidaklah dinamakan kalam menurut para ahli nahwu. Yang benar juga secara nahwu dan secara bahasa. Kalau kita merujuk kepada definisi yang benar tadi, secara bahasa adalah nutqun mufhim. Nah, isyarat bukan ucapan. Barakallahu fikum. Sehingga al-isyarah tidaklah dinamakan kalam baik secara nahwu ataupun secara bahasa. Kenapa? Karena dia li'adami kauniha sautan mustamilan ala ba'dil huruf. Karena dia tidak mengandung atau karena dia bukan suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Wa in kana tusamma 'inda al-lughawiyyin kalaman li husulil fa'idati biha. Nah, walaupun dinamakan kalam menurut para ahli bahasa karena terhasilkannya faedah dengan isyarat tadi. Disebutkan dalam ta'liq taqaddama ta'rifus sahihu lil kalami 'inda ahli lughati fatanabbah. Telah berlalu definisi yang benar untuk kalam menurut ahli lughah, maka perhatikanlah. Apa tadi yang benar? Nutqun mufhim. Ma yadullu ala nutqun mufhim. Menunjukkan atas ucapan yang memberikan kefahaman. Sedangkan lafadz sendiri pun terbagi menjadi dua. Ada lafadz yang musta'mal. Ya, seperti apa? Nam Zaidun. Nah, lafadz yang musta'mal. Ada lafadz yang muhmal. Lafadz yang tidak memiliki makna. Seperti apa? Daizun. Kata Z dibalik. Ya, dibalik Zaidun. Dibalik jadi Daizun. Kalau Zaidun itu musta'mal ada maknanya. Kalau Daiz tidak ada maknanya. Itu namanya lafadz muhmal. Walaupun dia ada huruf hijaiyah, tapi tidak ada maknanya. Taib, ini yang dimaksud dengan lafad. Ya, sebuah kalam itu harus berupa lafad. Qala wa makna qawni murakkaban, maknanya murakkab, ayyakuna mu'allafan min kalimataini au aksaro. Ndaklah kalam itu tersusun dari dua kata atau lebih. Dua kata atau lebih. Contoh dua kata, nahu Muhammadun musafirun. Muhammad safar. Muhammad musafir. Nah, Muhammadun ini lafad. Ya, musafirun juga lafad. Ada huruf mim, ha, mim, mim, dal, musafirun, ada huruf mim, sin, alif, fa, ro, lafad. Kemudian tersusun dari dua kata. Muhammadun satu kata, musafirun satu kata. Nah, baik, antum perhatikan i'rabnya. Ini untuk latihan i'rab juga ya, dibaca. Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Muhammadun ini adalah mubtada marfu' dengan sebab ibtida'. Amil apa? Maknawi. Wa alamatu rafi dhammah dhahirah ala akhirih. Tanda rafa'nya dengan dhammah dhahirah di akhirnya. Kalau mau dilengkapi li annahu ismun mufrad, karena dia isim mufrad. Wa musafirun khabarul mubtada'i marfu'un bihi. Musafirun khobar mubtada, marfu' dengannya. Dhamir ha' kembali ke mubtada. Di amil yang merofa'kan musafirun adalah Muhammadun. Sedangkan amil yang merofa'kan Muhammadun adalah al-ibtida. Muhammadun ini mubtada, amil yang merofa'kannya adalah amil maknawi, yaitu ibtida, permulaan. Sedangkan musafirun ini adalah khobar mubtada, marfu'nya dengan apa? Amil yang merofakannya adalah mubtada. Wa alamatu rafi dhammah dhahirah ala akhirih. Tanda rofaknya dengan dhammah dhahirah di akhirnya, li'annahu ismul mufrad. Baik, ini contoh yang pertama. Wal ilmu nafiun. Contoh yang kedua, tersusun dari dua kata. Ilmu itu bermanfaat. I'rabnya sama ya. I'rabuha ka i'rabil lati qablaha. I'rabnya sama dengan yang sebelumnya. Baik, al-ilmu mubtada nafiun khabar. Ini harus dilatih ya, barakallahu fikum, dalam meng-i'rab ini. Tentunya untuk awalan seperti ini harus di'rab dengan sempurna ya, supaya terlatih dan bisa memahaminya. Contoh yang ketiga, wa yablughul mujtahidul majda. Orang yang bersungguh-sungguh, orang yang rajin itu akan mencapai kemuliaan. Nah, tersusun dari tiga kata, yablughu satu kata, mujtahidu satu kata, al-majda satu kata. Sehingga kalam yablughul mujtahidul majda ini tersusun dari tiga kata, aktsar min kalimatain. I'rabnya yablughu fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudi minan nasib wal jazim. Yablughu adalah fi'il mudari' marfu' karena kosongnya dari amil penasab dan penjazim. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Tanda rafa'nya dengan dhammah dhahirah di akhirnya, li'annahu fi'lun mudari'un sahihul akhir. Al-mujtahidu fa'ilun marfu'un bil fi'li. Al-mujtahidu fa'il dirofa'in dengan fi'il. Amil yang merofa'kannya adalah fi'il. Naam yablughu. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Li'annahu isim mufrad. Tanda rofa'nya dengan dhammah dhahirah di akhirnya karena dia isim mufrad. Al-majda maf'ulun bihi mansubun bil fi'li. Al-majda maf'ul bihi mansub dengan fi'il. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih li'annahu ismul mufrad. Contoh yang berikutnya, wa likulli mujtahidin nasibun. Bagi setiap mujtahid mendapatkan bagiannya. Tersusun dari berapa kata ini? 4 kata ya. Lam huruf jar, kulli 2, mujtahid 3, nasibun 4. I'rabnya. Al-lamu harfu jarrin. Kullin atau kulli ismun majrurun bil lam. Isim majrur dengan lam. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhiri. Tanda jarnya dengan kasratu dhahirah di akhirnya. Wal jaru wal majruru muta'alliqani bimahdufin khobarun muqaddamun. Jar majrur li kullin ini berkaitan dengan mahduf khobar muqaddam. Takdiruhu kainun au mustakirun. Takdirnya kainun atau mustakirun. Wa kullin mudhafun wa mujtahidin mudhafun ilaih majrurun. Mujtahidin mudhaf ilaih majrurun bil mudhaf. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirihi. Tanda cirinya dengan kasratu dhahirah di akhirnya. Nasibun mubtada'un mu'akharun marfu'un. Dengan nasibun ini mubtada' mu'akhar, mubtada' yang diakhirkan marfu'. Wa alamatu rafi'ah dhammatu dhahiratu ala akhirihi. Tanda rafa'nya dengan dhammah dhahirah di akhirnya. Tanbihun. Ada tanbih di situ. An-nasibu qad yakunu minal khairi wa qad yakunu minasy syarri fata'ammal. Yang namanya bagian itu kadang-kadang berupa bagian kebaikan, kadang-kadang berupa kejelekan, maka perhatikanlah. Fa'idatun. Fa'idah. Qa'idatu kullu mujtahidin musibun. Ini beliau berpindah kepada permasalahan lainnya. Kalau dalam contoh tadi kan likulli mujtahidin nasibun, setiap orang yang mujtahid itu mendapatkan bagiannya. Nah, kalau ada kaidah kullu mujtahidin musibun, setiap mujtahid itu benar. Naam. Idza kanat minal isabati fahiya batilatun. Jika musibun ini diambil dari kata isabah, benar. Kebenaran setiap mujtahid itu mesti benar. Fahiyya batilatun, maka qa'idah ini adalah qa'idah yang batilah. Bi'adilatil kitab wa sunnah, dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah. Faminal kitabi qawlu ta'ala, wa Dawuda wa Sulaimana ityahkumani fil hasi, itnafatat fi ghanamul qawmi, wa kunna lihukmihi syahidin, fafahamnaha Sulaiman. Fahadil ayatu fiha dilalatun ala butlani hadil qa'idah. Maka ayat ini terdapat dalil tentang batilnya qa'idah ini. Kullu mujtahidin musibun. Kenapa? It anna, sisi melayangnya mana? It anna Dawuda wa Sulaimana ijtahda fil hukmi fakana sawabum a Sulaimana duna Dawuda liqa'li ta'ala fafahamnaha Sulaiman. Baik, karena Dawud dan Sulaiman keduanya berijtihad dalam satu hukum, maka kebenaran itu bersama Nabi Sulaiman. Naam, tidak ada pada ini, tidak Nabi Dawud sama-sama berijtihad, yang benar adalah Nabi Sulaiman. Dalilnya sabda liqaulihi ta'ala, firman Allah ta'ala, fa fahamnaha Sulaiman. Dalil dari sunnah. Wa min sunnati qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun, muttafaqun alaihi. Dalil dari sunnah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hakim berijtihad lalu dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala, dan apabila dia berijtihad lalu tersalah, maka dia mendapatkan satu pahala, muttafaqun alaihi. An Umar, an Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, fa hadha al-hadithu fi dilalatun aidan ala anna al-mujtahida qad yusibu wa qad yukhti'u. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya seorang mujtahid kadang-kadang benar, kadang-kadang tersalah. Liqaulihi idza ijtahada fa asaba wa idza ijtahada fa akhta'a. Baik. Waqala Abu Ishaq al-Isfirayni kama fi siyari alamin nubala al-qawlu bi anna kulla mujtahidin musibun awalahu saftatun wa akhiruhu zandaqatun. Walau qulna bi sihhati hadhihi al-qa'idah la lazima minha lawazimu batilatun. Naam. Laisa li fastiha huna mahallun. Undur kitab Al-Fath Rabbani min fatawa al-Imam Syaukani. Naam. Ucapan bahwasanya setiap mujtahid itu musib, awalnya adalah saftah dan akhirnya adalah zandaqah. Nah, karena kalau kita katakan benarnya kaidah ini, maka konsekuensinya adalah konsekuensi-konsekuensi yang batil dan tidaklah di sini tempat penjabarannya. Wa ba'da kitabati hadha ra'aitu bahtan mumti'an li fadilati Syekh Bakr bin Zaid fi Mu'jamil Manahil Lafdhiyah. Tabat salita nasr darul asima fal yarji ilahi man syaa. Contoh yang berikutnya, wal ilmu khairu ma tasa ilaihi. Ini tuh sudah lebih. Al ilmu satu, khair dua, ma tiga, tasa empat, dan domirnya lima, ila enam, ha tujuh. Dari tujuh kata. Ilmu adalah sebaik-baik apa yang engkau berusaha kepadanya. I'rabnya barakallahu fikum, al-ilmu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'i dhammah dhahirah 'ala akhirih. Khairu khabaru mubtada' marfu'un bil mubtada' wa 'alamatu raf'i dhammah dhahirah 'ala akhirih. Wa khairu mudhaf wa ma ismun mawsulun mabni 'ala sukun fi mahalli jarrin bil mudhaf. Tas'a fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrud min an-nasib wal jazim. وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره معنى من دورية تعذر والفائل ضمير مستدر في وجوبا تقدر أنت وإليه إلى حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بالفعل تسعى والجملة من الفعل والفائل لا محل لها من الإعراب جملة تسعى tidak memiliki kedudukan i'rab li'anna silatul mausul. Jumlah silatul mausul itu tidak ada i'rabnya. Tidak ada kedudukan i'rab. Wal a'idu al-ha'u min ilaih. Sedangkan dhamir a'idnya adalah dhamir ha' pada ilaihi. Qala fa kullu ibaratin min hadhil ibarati tusamma kalaman. Maka masing-masing dari ungkapan-ungkapan berikut ini dinamakan kalam. Kenapa? Karena tersusun apa? Berupa lafaz dan disusun dari dua kata atau lebih. Wa kullu ibaratin minha mu'allafatun min kalimataini aw aktsar. Masing-masing dari ungkapan-ungkapan tadi tersusun dari dua kata atau lebih. Wal kalimatul wahidatu la tusamma kalaman indan nuhati. Maka satu kata tidaklah dinamakan kalam menurut para ahli nahwu. Illa idan dhamma ghairuha ilaiha. Kecuali apabila bergabung selain kata tersebut kepadanya. Jadi satu kata tidak bisa dikatakan kalam kecuali kalau digabungkan. Ada kata lain yang bergabung dengannya. Sawaun akanan dimamu ghairiha ilaiha hakikatan. Sama saja apakah tergabungnya selain kata tersebut kepada kata satu kata tadi secara hakikat. Al-amsilatil sadiqati seperti contoh-contoh yang telah lalu. Ya, Muhammadun musafirun. Muhammadun satu kata digabungkan dengan kata lain. Musafirun. Al-ilmu nafi'un. Nafi'un digabungkan. Dan contoh-contoh yang lainnya itu secara hakikat penggabungannya. Am takdiron, ataukah penggabungan kata itu takdiron, secara takdir. Nah, dohirnya hanya ada satu kata. Tapi secara takdir ada dua atau lebih. Contohnya, kama idha qala laka qailun man ahuka. Seperti kalau ada orang yang berkata kepadamu, man akhuka, siapa saudara laki-lakimu? Fatakulu Muhammadun, maka kamu katakan Muhammadun. Di sini Muhammadun satu kata, kalam atau bukan? Jawabannya kalam, karena dia apa? Tersusun dari naam, kata yang dengan kata yang lainnya, tapi tersusunnya itu tidak naam secara hakikat, secara takdir. Fahadil kalimatu tu'tabaru kalaman, maka kata ini yaitu Muhammadun teranggap sebagai kalam. Kenapa? Li'anna takdiro Muhammadun ahi, karena takdirnya adalah Muhammad saudaraku. Man ahuka Muhammadun, ya, Muhammadun kalam karena dia asalnya adalah Muhammadun ahi. Fahiyya fit takdiri ibaratun mu'allafatun min salasi kalimatin, maka kalimat ini Muhammadun, kata Muhammadun ini secara takdirnya merupakan ungkapan yang tersusun dari tiga kata. Apa itu? Muhammadun, satu, akhun, dua, dan dhamir ya. Nah, kita lihat i'rab dari man akhuka. Qala man ismu istifhamin mabniyun 'ala sukun fi ma'al rafin khabar muqaddam 'ala al-ashah. Sedangkan akhuka mubtada'un muakhkharun marfu'un 'alamatu rafihi al-wawu li'annahu min al-asma'il khamsah wa sittah. Wa akhu mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabni 'ala al-fathhi fi mahalli jarrin bil mudhaf. Nah, ini juga kita i'rab man di sini sebagai apa? Mubtada'nya. Nah, karena kalau kita lihat jawabannya nanti adalah Muhammadun ahi. Nah, jadi untuk syarih di sini Sahibul Khulal menyatakan alal ashah khabar muqaddamannya. Wallahu a'lam. Karena memang kalau kita lihat antara man dan ahuka ini, ahuka lebih ma'rifat, ya. Sehingga ahuka mubtada'nya, mannya sebagai khobar. Wallahu a'lam. Kemudian Muhammadun akhi. Muhammadun mubtada'un marfun bil ibtida' wa 'alamatu rafi dhamma dhahira 'ala akhirih. Akhi khobar mubtada' marfun bil mubtada' wa 'alamatu rafi dhamma dhahira muqaddara 'ala ma qabla ya mutakallim mana min duri istighalul mahal bi harakatil munasabah. Akhi tanda rufu'nya dengan dhamma muqaddarah di atas kata atau huruf sebelum ya mutakallim, terhalangi untuk menampakkannya sibuknya tempat dengan harokat menyesuaikan. Karena yang sesuai dengan ya adalah kasrah. Wa akhi mudhaf wa ya dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli jarrin bil mudhaf. Nah, Muhammadun akhi. Qala wa makna kaunihi mufidan. Ayah sunah sukutul mutakallimi alaihi ihai sulayab qassam yumuntadiran li syai'in akhar. Baik. Makna mufid. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita sambung makna mufid pada rekaman yang berikutnya, bismillah.